Sampeyan tak warai. Misale Zaid iku kafir sudah tahu, nurung ana tenan. Ini fatwa saya resmi mengutip semua madhab ahli sunnah seluruh dunia. Zaid iku kafir. Zaman kafir yo biasa demenan, biasa umpama ora demenan yo kawin mbek bojone iku ora tau napa adus junub. Terus dia datang ke saya, bilang, Gus Pak, saya ini mau mukmin. Kok terus saya ngomong gini, misalnya saya sok suci, terus saya ngomong gini, ya sudahlah kamu mandi dulu. Pemenang aku tak suhe, monggo-monggo. Tak gak notesi, ngujuk saya. Itu semua fukoha mengatakan saya ini bodoh sebodoh-bodohnya. Bahkan ada yang mengatakan saya ini menjadi murtad. Saya yang kiainya itu menjadi murtad. Karena kalau ditunda sampai dia mandi, berarti ada waktu seperempat jam dia tetap kafir gara-gara saya salah perintah. Apalagi nak tak jangan ngetes sih, pemenang tak jangan makan pizza sih. Itu kan berarti saya memberi waktu dia satu jam yang harusnya dalam waktu itu dia sudah mukmin gara-gara aku akan engkek. Dia tidak menjadi mukmin. Berarti saya ikut mengepokkan dia, menetapkan dia menjadi kafir yang saya bisa menghilangkan saat itu juga. Jadi keliru nak ngomong apa Islam pokoknya dosa keliru. Pokoknya sekali muni Islam, kalau badai Islam langsung sehat. Saat itu juga. Masuk ketemu di terminal ya saat itu juga. Nah setelah itu gak apa-apa kalau secara seremonial prosesi mandi dulu di masjid disekseni kiai-kiai misalnya Mustafa diundang ganti kegiatan macam-macam terus nah itu oleh terus terkenal di ini sing Islam Islam no kan terus nama padahal Islamnya ketemu konco kernet zaman kiai-kiai main ketok di masjid itu uang masuk Islam itu durung iku paham ya ikuti konco kerja bawa konco terus ada interaksi eling-eling. Itu hebatnya ulama, dihitung. Dia bisa mengislamkan saat itu juga. Kenapa ngongkon adus? Berarti ada waktu yang dia tetap kafir gara-gara perintah mandi. Sampeyan dulu teng kitab Bajuri, teng kitab Sulam Taufik. Kalau ada orang kafir masuk Islam harus disyadatkan fauron, apa? Fauron. Saat itu juga. Nah, saiki wong salah kaprah kabeh. Lho salah ana kelompok sing ra setuju tahlilan ziarah kubur ora apa-apa ra setuju itu bebas. Tapi ojo arani kafir, gak mungkin bener nambah arani kafir. Wong lafadz la ilaha illallah dadekno wong kafir dadi mukmin kok saiki wong mukmin dadi kafir. Kan ora cocok komentari yang nganggur tau polos pokoknya aja muni kafir wong mesti salah lah, mesti salah tak jamin salah. Wis ketemu pangeran mesti salah. Kenapa kok mesti salah nak komentari kafir atau syirik? Mergo lafadz ini dadekno wong kafir wae. Mukmin. Masa lafadz yang sama dadekno wong mukmin? Kafir, buk nalar biaya wes, raiso. Lah, aku pentingnya ngalim, paham kan bu? Tapi kue orang kena didukung be fatwa kulo nanti niki terus iku mau nakal lah, yang penting. Mukmin, ayam malah bingung ngadepi wong fase ku yo bingung, ngadepi wong soleh goblok ku yo bingung. Malah jari Sidin Ali, aku dadi khalifah susah ku mau sitok. Qasama dzuhri rajulan iku masyhur ngendikane Sidin Ali. Qasama ngetok dzuhri ing geger ingsun sapa rajulane wong lanang loro. Yaiku jahilun mutanasikun wa alimun mutahaddikun. Wong bodoh tapi ahli ibadah. Sing alim fasik. Mergo wong bodoh ahli ibadah paling rusak. Ora mbok bener roh karismatik, mbok bener roh goblok ya, Kak. Gak karuan penggaweane itikaf ning masjid qobliyah ba'diyah salat sunat dilakoni dalail kok temu wong nak omongan hati-hati jajal takoki hukum niki wonten ngeten yen cah wedok wayu rondo anggere wong lanang seneng cara jenengan sepundi paling kok mewah slonte zaman akhir fasik yo repot jajal takokno wong alim carane ngomong mesti solusi ana sing gelem rabi kula mbah yo rabi ben ra fasik. Wong alim kesane uraan, tapi itu solusi carane razino yo. Dirapi. Ora ono nabi diutus kok ono wong elek dikomentari elek tanpa napa? Tanpa napa? Solusi. Tapi dekne wong menjen wong bodho. Tiap mlaku-mlaku ora wong kathokan cekak neraka yo neraka. Gak ono nabi ngajari wiridan ini neraka neraka. Wiridan subhanallah, Mbah. Wiridan kok. Neraka yo neraka. Zaman akhir rusak. Ora ono nabi mari wiridan zaman akhir rusak wong wis wiridan subhanallah subhanallah wiridan kok zaman akhir rusak neraka iki warane sapa tapi dekne saleh ora mbok percaya saleh mbok percaya ora dunung ora napa lha yo terus dinagamno iku fasadun kafirun alimun mutahatiku tapi wa akbaru minhu jahilun Mboten asiku. Rusak-rusak dunyo nek ana wong alim fasik. Tapi luwe rusak wong bodoh tapi ahli ibadah. Mulane kita bodoh ibadahmu coba banter-banter. Perkarane kok karismatik, nek karismatik fatwam dideng. Dideng. Wis biasa wae. Umay salat qobliyah, qobliyah tok ya qobliyah. Ora usah qobliyah dhuwur patang rakaat, badhe dhuwur. Bener. Kan nek bodoh aja terus karismatik omongan hati-hati. Atok brawokan ben ketara klirumu kok malah hati-hati. Ben hati-hati malah nak keliru gak? Gak ketara. Lah pas keliru urusan agama. Mulane Habib Zain bin Smith ketika ngarang Al-Manhajus Sawi gadah cerita orang ahli ibadah bodoh ngaji mbek kiai ini diterang jenenge zina iku wong lanang bersetubu mbek wong sing ora bojone. Dekne iku mau rabi mergo mau ngrumat. Akhirnya tuku khimar wedok dinggo pelampiasan saiki. Bareng takoi. Lah kok lakon iku becung? Kan mboten zina, niki kan mboten wanita. Maksud ini kan ndak manusia, padahal takrif zina iku berhubungan intim sama manusia yang tidak istrinya. Ini kan tidak manusia, maksudnya khimar kan tidak manusia. Piye ge jajal saking budun. Tapi ahli ibadah. Mulane jare Habib Abdullah Al-Haddad ngarang nasihat dunia iku akhire wa bil jumlah fal jahlu ra'su syurur kulliha wa ra'sul balaya fid dunya wal akhirah. Elek-elek maksiatku sitok ya iku bodho. Elek-elek maksiatku dari beliau itu bodho. Utang gak apa-apa, BPKB kesita ora apa-apa. Pokoke sementing gak bodho. Lha mergo nek bodho ke mati, mau utang terus gak kreatif mati tenan bojomu malah perkara kan. Mulane hati-hati iki kula baleni malih iki. Zaman sahabat ku sepakat wong kafir 70 tahun cek 80 tahun anggere nglafadz la ilaha illallah ya berarti mukmin. Terus nek is mukmin dijamin yughfar lahum ma qad salah. Mulane jare sahabat ma qaulukum fi arja ayatin fil Quran. Cara kowe ayat paling memberi pengharapan ayat apa? Mereka menjawab qul lil ladina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salah. Wong kafir sing lafadzna la ilaha illallah yughfar lahum ma qad salah. Lah saiki kowe mukmin. Bedino salat, nak salat ya asyhadu alla ilaha illallah. Nak sing khusyuk ya bariku wiridan. La ilaha illallah nganti ping 100. Wes malah kondang. Tapi muridnya oleh mirip loh, mereka wajib. Bukan terus wajib. Malah repot, nanggur apik, terus wajib lah repot. Ngalim itu wajib, apik, terus wajib alim gue, malah loro gue. Itu penting kalau aturno. Mulanya Imam Suyuti, ini kita ulama ahli sunnah zaman disik. Nafsiri khasanah itu la ilah, ilah. Nafsiri sayi'ah ini gue sirik. Ora kok hasanah ku semua kebaikan mboten karena semua kebaikan tanpa la ilaha illallah tidak diterima. Dieling-eling ge. Sampeyan kudu yakin enul yakin nak nabi sing gawe aturan angger wong lafadzna la ilaha illallah mesti menjadi mukmin. Itu aturan yang dibikin nabi. Sebab itu apapun kecewa kita ambek wong sing misale tahilan ge ra cocok. Muni ra cocok wae tapi aja geman ge darani syirik utawa kafir. Piye-piye sing lafadzna kalimat sing dadekno wong liya iku muk. Ya soal ra cocok ya gak apa-apa, saling kritik gak apa-apa bagus. Cari Imam Ghazali cek sugeng mbok undang tahlilan ya ora mesti gelem. Mergo ndekne mulang santri ini, tahlilan cukup Mustafa, tapi kan ra geleme ra perkara mesti nentang. Atak mulang pondok e cung, mulang asbahwan adzair. Lah sing tahlilan Mustafa wae. Jenengan mau sing tahlilan. Ya nek ono sing mulang asbah kuwe, wah mboten saged. Nah, akhirnya ya mungkin ae ra gelem cuma alasane mulan. Lah kula teng naruhan teng desa kula nek nak diundang tangga wong mati 7 dina ora ana sing wani ngundang. Mesti pisan tok kula teko. Mergo hakul jar. Biasane angger malam pertama niku ngundang kula. Gus kula aturi tahlilan dalam pisan ya. Nggih. Pertama apa terakhir? Kadang ana sing milih terakhir harus sing milih pertama. Ya butuh yang ngoten. Kowe anti tangga yo ora oleh. Kula di pondok ora mulang yo ora oleh. Pokoke tak nego sik pisan ya. Terus jos suwi-suwi. Kemandine aku iku nak ra suwi tak omongi. Mergo agar kesuwen wong mari bosen. Wong kok bosen la ila. Illallah. Lah iku nak wong bosen iku kemungkinane loro, sing disalahno sing bosen utawa mudine sing kesuwen. Tapi aku nyalahno mudine tetep. Mergo napa? Kemungkinannya kan dua. sing rungokno ati elek sehingga ora kuat suwi utawa mudine kesuwen suarane elek sehingga wong bosen. Ya mudine iso kiai semacam. Nah cara kula kemungkinan terbesar sing salah iku sing kesuwen. Mergo Nabi nate Mu'adz bin Jabal ngimami suwi. Terus wong tukang angon unta iku lapor Nabi. Mestinya kan kemungkinane dua. Sing angoni salah. Wong dijak salat suwi kok gak gelem padahal nak jagongan. Suwi. Tapi nyatane Nabi kalahno Mu'adz. Atat nak salat suwi-suwi sakake wong-wong. Kok gak nyalahno sing sing tukang angon iki. Berarti nak nang tahlil suwi ana bosen sing salah. Mudine nak delok kias niku lho. Tapi kok jane tak aku paham. Niki ra kula wong sing roh perbandingan hukum. Ora oleh suwi-suwi wong kok mbok boseno mek kalimat tauhid. Dan aku hadir misalnya kowe wong alim terus hadir nangis ya kowe hadir lah wong-wong. Ngomong rapati paham kan rapati hadir. Malah teng daerah kula ngger disebut mbah ini yang mimpin tahlil langsung masyaallah suwi. Apa menen nak pengumumane ini ada ataqah somadiyah baca la ilaha ping 10000. Walah malah dikerawu itok jagunge. Sing anake maca nangis sing bapake sing mati lah sing wong liya. Sing ora diurusan. Ya ini nangis untuk order lah sing liyane. Ya kiai ini tapi isin tapi rasa semangat didelok wong akeh. Ora menak omongin aku lu diutang terang-terangan. Aku nak ra tenanan ke protes. Tenanan aku kuatir ibu-ibu mergo mudana. Mungkin udang aku ya kudu cepet. Nggih wis wae penting jenengan rawuh. Pimpin dalem ping 10 bar. Pikiranku ono tak omong, ngulai-lai wae pisan wis sing ngulang kafir 70 tahun. Ra ono syarat ngilangno kafir kudu lele wae ping 100. Ya tuh mau cangkem ya, gus urusan gini kok bu alim no, tuh lagi hukum. La ilaha illallah bisa nih bang no kafir pitung puluh. Tahu. Wah ya Allah, malah nih jangan tuh bang alim lagi cerita. Kira usah nih aku, tapi kira nih aku anut sopan masalah hukum. Wong takbirku jelas, referensi ini jelas. Wong sak dunia mesti setuju be aku. Sing alim lo asal alim mesti setuju. Nar setuju ya alim. Iku dadi konsensus ulama mulai sahabat ila yaumil kiamah. Mangko la ilaha illallah senajan to marratan wahida iku wis sorol kafir musliman. Nek sorol kafir musliman yughfar lahum ma qad salaf. Mbok engko ning neraka 1000 tahun tetep ditokno pangeran mlebu napa? Swarga. Mergo kala la ilaha illallah. Dadi sampean kudu yakin anu yakin. Karo dene malaikat ora bakal wani la ilaha illallah. Sampean tenang ae. Mulane masyhur. Nak ana wong ketemu pangeran gawa salah dokumen iku madul basor. Sepanjang dia melihat itu ada bendelan-bendelan jumlah kesalahan dia. Semadul basor. Dadi ada dokumen sing wis dikepak pangeran teng bitoko. Bitoko semacam napa dokumen kesalahan wis di pokoke berkase iku sak peti-peti iku didelok wong iku madul basor. Sepanjang dia melihat hanya ada dokumen kesalahan. Entah deh nih, fa'aisal abdu habis dia. Pas dia putus asa kata Allah, bala ya abdi, kue tenang aja. Innalaka indi hasanah, kamu masih punya kebaikan satu. Yaiku kue tahu ngelafat nol lah, Allah secara ikhlas itu tak tombok. Malaikat diudang, malaikat timbang semua kesalahan dia timbang. Gak kok kafatil mizan, lailah Allah gak kok sito. Jumpat menang lailah Allah. Jadi pangeran, kue wanil. Lafatku dikalah nombek salah. Betul, wah antun Gusti Musa ono lafate jenengan. Wah, melane kula tuh menang mau jeneng teng akhirat aku duwe ilmu ne. Malaikat tak tantang kowe wani, aku tahu deres Quran tau lafatno la ilaha mbok kalah nombek salahku. Wong salahku warane setan, setan pasti wis melayu ra tanggung jawab. Gak mungkin ono lafat la ilaha illallah kemudian apa malaikat berani mengalahkan kalimat lah melane disebut alhamdulillah mil al mizan. Makanya Nabi nanti ngendikan subhanallah mesti tamlaul mizan wa tamlau ma bainas samai wal ard. Wong sing lafadzno subhanallah mesti timbangane bek lan iso ngebeki langit mek bumi. Logikanya gampang, enggak mungkin malaikat berani mengalahkan lafadz sing ana subhanallah. Lah soal kesalahan yang banyak lho iki kan provokasi setan. Setan dhewe pasti ku melayu. Malaikat ora wani menang no kesalahan. Nah, malaikat namani menang no kesalahan padha karo ngene. Zaid itu salah, Rogen itu salah, Mustafa bener. Terus malaikat tak takok, iki mbelong bener wong salah. Mesti jawabane mbelong Bener. Dan sampean malaikat tak warai, nek ketemu malaikat omongi. Malaikat. Lafat Allah mek liyane ke milih ndi? Milih Allah ya wis menangno iku wae. Nak wani to kowe ya sebenarnya. Dadi kan sampean nak dihisab. Malaikat aku takok, lafat Allah mek liyane wujud ndi? Unggul ndi? Dia nak muni ujo, unggul liyane ora malaikat ke. Malaikat cukup goblok ke ngono. Mesti malaikate jawab Google Allah. Terus dawuh Kanjeng Nabi, "Itla yasqulu ma'allahi syai'un." Karena enggak mungkin sesuatu bisa mengalahkan Allah. Sebab itu kemusyrikan 70 tahun ya akan sirna dengan kalimat la ilaha illallah. Karena enggak mungkin kalimat ini kalah dengan kekafiran di masa lalu. Pun sampean kudu yakin anu yakin, tapi aja dadi fasik tak wan. Paham? Aja dadi orang bariga aman fasik kaya sementing lafadzno. Wah, iku jenenge fasik iku. Iku kalau orang seneng Quran terus jadi fase. Mulanya orang seneng Quran kondungo waj'al huli hujjata ya rabbal alamin. Allah maj'alil Quran hujjatan lana wala taj'alhu hujjatan alaina. Karena ada potensi kita justru dapat laknat karena kesalahan mengkhidmai Quran. Sama, kita jangan sampai mendapat laknat justru karena kita memanfaatkan la ilah illallah. Jadi semua ilmu itu kan potensinya hujjatan lana, menguntungkan kita, atau hujjatan alaina. Wah, jadi wong alim. Iku potensine manfaati wong mulang. Tapi potensine dadi ahli neraka. Kok terus koyo raja mendidang-diding ngongkon wong, nek ora gelem dipasutno kuala. Semua atur-ngatur wong ngalor ngidul. Nek ora wani guru kuala, ngono terus kegiatane. Iku wong alim ta Fir'aun ribet. Tapi nek wong alim ikhlas tenan semua langbar yo bar wis urusane dhewe-dhewe. Sing ngene mulang yo tugas. Kowe bar mulih yo tugas, menyang kongkon bojomu nek ora mulih yo wedi macam-macam. Wis ngono ae ora usah. Anjen ikhlas yo angel Kang, tapi dilate ikhlas iku yo angel. Mane jare Sofyan Asori kira ben ikhlas mulang terus bariku lali wis. Nek iso aja kenal muridmu. Sofyan Asori iku wong sing mau kenal jenenge muridé. Kenal jenenge mau tak koyo lha kenging napa? Aku nak kenal iku mari kepikiran ngongkon. Jadi nak mulang bar mulai. Pak Ustaz, kula jenenge iki lali. Mulane tahu dene iku kelaparan saking sing. Kelaparan ra iso mangan niku moro ratan njaluk dhuwit wong. Tak koyo. Kowe tahu ngaji kula sinten yang mriki sing boten ati ngaji jenengan. Nak ngono aku aja nulung aku. Aku kuwatir ku imbalane kowe ngaji aku. Nanti ngono saking kuwi kene sinten. Sofyan Asori. Suatu saat ini kecemplung sumur nih, sumur gak ono banone ya, kecemplung sumur. Tapi ya ulama yo kadang gitu mulai no pangeran. Yo tolong uang ora ono sing nulang, ora ono tolong. Kowe tau ngaji aku, nggih nate ojo. Agar uang aja nek ape wong nate ngaji dene. Sesi ono murid sing pinter golek wong beduwi ora tau ngaji. Iku lho guruku kecemplung. Ya ditulung sing tau ngaji kaki lho. Betul ini teko. Ayo tak tolong kita ngaji. Wah, aku nak kowe ora ngaji bareng. Ya terus itu lho. Dadi wong njogo ikhlas ku nganti ngono. Mulane kula jenis kiai sing ra seneng kenal sampean, ora ditakdir Mustofa ketok-ketok raine ngono wis. Niku mutor niku napa? Mutor. Lah ora kenal piye ketok-ketok sesuk aku nek ora kenal darani pelupa. Dadi akhirnya terpaksa kenal. Tapi niku mutor napa? Mutor. Mergo terus jawi Sofyan Asori ngandani Imam Syafi'i. Kowe hasud mek wong ya mesti wong sing mbok kenal. Engko kowe kecewa ya mek sing wong sing mbok. Kowe iso kecewa mek wong sing ora kenal. Kowe iso nuntut mek wong sing ora kenal. Lah nek kowe dadi guru rawan kecewa ya carane aja kenal. Nek kuatir nuntut carane aja kenal. Mergo awal nuntut mek kecewa mergo kenal. Nah, tapi wong kok nglakoni kok Sofyan Asori ya ora iso. Kulo wis paru-paru ngono. Ya tapi murid kowe kenal kabeh mesti mbok organisasi. Kadang gak kegiatan terus ngambil selisih semacam-macam. Buk haram loh, aku halal. Buk halal loh, aku jadi kegiatan. Ya akhirnya kena yang menengah. Buk oh nugusti lah nak apa guna walakum. Amal gumbal terserah pangeran. Tapi banyak ulama sing jogo keikhlasan sampai kados sinten. Sofyan Asori. Yang kedua Uwais Al-Qarni itu masyhur. Uwais Al-Qarni kalau ketemu orang terus dia diketahui wali yang paling afdol saat itu kan Uwais Al-Qarni. Itu hadis sahih. Afdolul qurun Uwais Al-Qarni. Itu Sayyidina Umar itu dipesan Nabi. Ya Umar, suatu saat di antara umatku ada orang yang doanya mustajab. Dia namanya Uwais Al-Qarni. Dia orang Qarn. Dia punya ibu, dia tidak haji karena ngurmat ibunya. Nah terus saya tahu dia karena apa ya Rasulullah, alamatnya apa? Dia punya baros, punya penyakit begini-begini yang dihilangkan Allah kecuali mau diadirham, kecuali satu keping mata uang. Terus pokoknya dikasih alamat, terus akhirnya Uwais Al-Qarni itu diketahui oleh Umar ketika dia haji. Jadi uang nak dari dia fakir wanut Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni fakirlah ni guna boh. Haji lengi-lengi fakirlah guna boh. Haji orang kok koyok fakirmu terus bener-bener fakir maksudnya terus. Ya jumatan aja nak fakir. Ken kaji ni uang fakir guna boh. Tapi masalahnya sing sugelah berkaji ya jumatan. Jadi kita tetap kalah pirang poin ni. Nanti nak pengen menang uang sugelah rasa jumatan. Kui us kaji tenan kok. Jumatan yo repot. Walhasil terus Uwais Al-Qarni itu jari Umar, kamu sering kesini, kita saling berdoa. Uwais Al-Qarni tidak mau. Kalau saya sering ketemu Anda, saya pasti mudah nah kakian basah basi. Sudah ini pertemuan kita terakhir. Dan saya pastikan saya meskipun tidak ketemu Anda, saya tetap mendoakan Anda. Ya memang itu resiko. Resiko kenal itu mesti basah basi. Itu ulama-ulama dulu. Kalau sekarang wis takobal wa minna minkum takobal ya kan wis macam-macam. Tapi ke gedeng ulama itu iso gedhe wong kowe laru apik. Kowe tak melok ngritik ulama lho kowe sapa? Wong kowe ora ulama ya ora apik. Nak padha ulama ngritik ya ben-ben saling kontrol itu bagus. Mulai dulu ulama itu saling enggak sama. Mergo ikhtilaful aimah rahmah. Misalnya sampean nak bedhei. Ini yang sensitif yang urusan selingkuh. Ada orang zina, Zaid zina sama Sri misalnya. Sebelum nikah sudah kumpul kebo. Terus kemudian Sri itu hamil. Kalau menurut Anda itu Zaid rabi dengan Sri sebelum hamilnya lahir itu boleh apa enggak? Enggak kalau ada di sini. Kalau pacaran kecelakaan hamil itu dikawinkan apa enggak? Dikawinkan kan ada di sini. Oke setuju Mas. Setuju hamilnya atau setuju kawinnya? Apa? Oh dikawinkan, wedi dene. Setuju apa? Dikawinkan. Itu alasannya masuk akal. Nah, dikawinkan itu harus sama yang menghamili atau orang lain? Yang menghamili itu dikawinkan. Kalau yang menghamili minggat, boleh enggak dikawin orang lain yang tidak menghamili? Boleh. Lah semua enggak boleh. Nah, cara kowe, Mas? Boleh, cara saya boleh. Cara kan? Enggak boleh. Yakin? Loh, kadang ada lagi ngono bingung kok. Mulane mergo khusyuk iku dadi. Semua ulama itu berpendapat boleh. Karena orang yang hamil tanpa nikah sahih itu tidak punya iddah. Iddah itu kalau ada nikah sahih. Kalau ada nikah sahih maka iddah. Nah, dengan dia kawin, itu artinya Anda menjadikan dia yang punya tradisi seks bebas, wismania seks, menjadi seksnya syar'an karena nikah. Nah, kalau alasannya halal itu karena supaya tidak zina, supaya nikah, dinikahi yang menghamili atau Anda itu sama-sama boleh karena supaya cepat halal. Sama itu juga ulama fatwanya gitu. Kalau Anda menghalangi nikahnya dia, berarti Anda membiarkan dia dalam perkumpulan perkawinan kebo. Lho kula nanti ngalami lho sebagai kiai. Misalnya begini, ada wali murid, wali ya walinya nikah, sowan saya, Gus, saya ini punya anak. Sekali-kali tak jak senam fikih jaman ngaji tasawuf. Mau kena andai lelah dakhala jannah wis yakini tapi ora usah fasik. Gus saya itu punya anak di Malaysia, gini-gini sudah pergaulan bebas, sing lanang bawa Malaysia, bawa Batam, gue sawo yura roh, raine wera roh. Pokoknya walhasil itu, saniki anak kula sadar juga ngawek no. Dia datang ke saya kalau gak salah itu hari Senin. Ya wes saya gak dikawek no tak, sing lanang ngono, wonten guys. Kue bapak asli, gih kula bapak asli, bapak cawe itu. Ya wes kawin saya gak. Tolong dinongkas lah gus kawin ya siap-siap. Masuk kemis aku dosa gede, saiki nak gelem. Pas niku kula badhe jamaah asar. Terus kula rasane jamaah, gak usah jamaah saiki kawin. Kok ngene Gus kok aneh. Kowe ora rasane dadi wong alim, goblok sanot ta. Kalau teorinya sama seperti itu. dengan dia tidak kawin kok gandengan meneh, gonjekan meneh, sawai bengine telon meneh. Berarti Anda menzinakan anak itu dalam sekian jam. Dengan kamu kawinkan saat itu kelon engko bengi wis halal. Goncekane engko sore golek bakso wis halal. Sampai seperti itu resikone jadi ulama. Ya loro tenan dadi ulama. Dan itu antar ulama makruf tahu. Sehingga antar ulama punya sandi, ono wong dikon kawin ngono kok dijanjeni seminggu gelem. Mesti antar ulama ngerti, mesti goblok. Iya, kalau kan Anda memberi waktu seminggu artinya membiarkan dia dalam seminggu. Iya, kalau sampai kelon ya zina, nak ora ya haram. Kowe bayangno kok sekale to, Mas. Udine terlatih sudon dadi. Ya nak zina tenan. Ya artinya kan antar orang alim tahu, misalnya ada orang kok jawab, ya enggak apa-apa seminggu lagi. Wah, itu antar orang alim mesti F. F-nya adalah berarti ada waktu seminggu yang dia mungkin malamnya kelon lagi atau kalaupun enggak kelon gerudak-geruduk lagi. Dengan kamu kawinkan saat itu dan semuanya mungkin saat itu karena yang minta walinya cawe dok. Sing lanang wis gel. Kan enggak ada hambatan sama sekali. Lho kalau kelas sampai jamaah ras itu. Mun komat. Lho Gus buat jamaah riyan. Aneh-aneh iki, Kang. Sajane enggak apa-apa saya ke ekstriman nggo jamaah sih ora apa-apa karena rino-rino enggak apa-apa Mas. Tapi nak ngliwati swengi bahaya kan? Bahayanya adalah di malam itu ada kemungkinan apa Mas? Dene tak jasudon pinter. Terlatih. Wong alim, makanya antar wong alim mesti konangan, gak iso kang antar wong alim ketutupan. Pemene teng Rembang wonten Sarang wonten Lasem akeh wong alim-alim. Dadi antar wong alim ketahuan betul. Mulane antar wong alim duwe sandine. Piye terus diputus napa piye langsung kawin ya alim berarti wis padha ngerti. Mulane kowe tiru ibu-ibu paling gak kan wah berarti alim. Itu yang kalau yang menikahi itu yang menghamili itu disepakati ulama boleh. Tapi tadi kan ada masalah yang kalau yang nikahi itu orang yang tidak menghamili. Itu rata-rata madhab kita mengatakan boleh-bolehnya karena mengakhiri zina. Ya soal anaknya tadi bahkan dikawin yang menghamili pun tidak nasab ke bapaknya karena produk tidak nikah apa? Tidak nikah sahih. Nah itu pertanyaannya ya seperti itu. Tapi kalau yang dinikahi orang lain memang banyak ulama mengatakan jangan. Tapi artinya jangan itu bukan berarti tidak sah. Jangan itu sebaiknya jangan. Memang ulama kadang ya ngeper muni ora komuni rasa tapi bilang apa? Ya. Jangan. Loh, jangan tapi nak kiki ini malah dicurigai gitu. Lho nak wonge ayu kan bahaya kowe dicurigai elek ra apa-apa wis. jangan piye kan gak jelas. Lah itu kitab Mizan Kubro, kitab yang dikarang Imam Syaroni itu membicarakan itu detail. Bahkan beliau punya sanad ila Rasulillah bahwa saat itu Nabi komentar orang yang sudah nikah kecelakaan sudah hamil, kemudian Nabi dikasih tahu bahwa sekarang sudah nikah. Itu Nabi ngendikane itu unik. Alhamdulillah Nabi senang qad kharaja min sifahin ila nikah. Bagus dua orang itu sudah keluar dari tradisi zina, sekarang ke tradisi nikah. Dan Nabi tidak menghentikan rajam, tidak menghentikan had. Itu menunjukkan bahwa tidak semua dalam sejarah Islam itu semuanya diperlakukan sama. Nabi mau komentar qad kharaja min sifahin ila nikahin. Dua orang ini sudah keluar dari tradisi zina ke tradisi nikah. Nah, sama misalnya Anda sebagai orang alim Senin Asar itu dikon nikah no. Anda tidak boleh jawab sesuk-sesuk mawon atau hari Kamis karena ada dua hari atau dua malam yang potensi. Nak jadi Mustafa langsung ora potensi ini mun bahasa kula luwih sopan nggih ya. Luwih berperadaban. Jadi wong alim ku berat. Mulane ulama iku mestine para pangeran. Mergo mikir ngono ku yo angel. Tapi itu pikiran sing lazim antar ulama. Kamu cari di Sulam Taufik, di kitab Ikhya, di semua kitab fikih fatwanya seragam seperti itu. Kalau mungkin fauron ya fauron, kalau mungkin seketika ya seketika. Tapi dalam adat kan enggak lazim. Nah kalau enggak lazim gampang tuh diakali. Mbon pokoknya saya ini kalau saya iki Pak tak sekseni aku. Nggih Gus. Tapi mungkin keluarga tekani kemis lah. Iku acara seremonial, enggak usah kemis acara gampang. Terus mungkin kayak saya ikut senam kok gawe aneh. Ya kan selesai kan sebenarnya kita ya kompromi adat tapi ya kompromi hukum. Kita mikir ngono. Ya cek tak kandhani iku lagi. Nang jogeman wani wong alim tetep kualan. Soal kowe ra cocok ra cocok. Kecuali ke padha ngalime khasut-khasutan sithik macem nggo senine dunyo. Nek ora alim wis rasa melok-melok. Ngeri. Fainaluhumal ulama masmumah dari Imam Nawawi iku daginge ulama iku ana racune kowe nek macem-macem mesti kualat. Iku ulama era kepengin lam mesti malati karena itu tadi orang sehari-harinya itu otaknya, pikirannya, darahnya semuanya untuk menertibkan hukumnya pengairan. Kemudian mbok komentari mau urusan-urusan sepe. Mau berat kualat tenan. Mbok orientasi mau urip ben suga ben mapan ae komentari ulama sing orientasine ila yo. Kalimatillah ben geblek tapi. Kadang nyalono nek barang-barang sepele. Wis mas malah laknat itu berat. Sayyidina Ali paling bosan ngadepi wong ahli ibadah soleh mergo ngrusak napa tatanan. Itu kalau di Anah itu ceritanya detail sekali. Yang ngarang Anah itu Sayyid Abi Bakar Sato. Kalau sanad saya misalnya saya ngaji Mbah Mun, Mbah Mun dulu pernah ngaji Mbah Karim Lirboyo terus ngaji sama Mbah Hasyim. Mbah Hasyim Asari itu ngaji sama Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud Termas itu ngaji sama Sayyid Abi Bakar napa Sato. Itu Sayyid Abi Bakar Sato ketika awal Muqaddimah I'anatut Thalibin itu dia cerita ada dua ulama besar berdebat baik mana orang alim fasik sama wong bodoh ahli ibadah. Sing sitok muni apik wong alim fasik, sing sitok muni apik wong ahli ibadah bodoh. Piye-piye ahli ibadah. Akhirnya dua ulama ini ngetes. Ya sudah sekarang kamu cari contoh satu orang ahli ibadah sing bodoh. Oke, ada di sini di Parani pas wiridan. Ngerbengi itikaf ning masjid wiridan. Ning omahe jek tahajud ya. Bareng pas tahajud ning omahe omah dhisik kan mesti kok gedhek wae apa. Terus dua ulama iki ya ulama nganggur mesti ne. Muni ngene, niki kisah nyata. Ya fulan disebut jenenge. Bener Mustofa kok tersinggung jarane bodho ora gelem ne. Ya fulan. Ana robuka, aku iki pangeranem. Waqot raditu ka, aku saiki srido wae kowe. Wes kowe mulai sesor ibadah gak apa-apa, wes tak jamin swarga. Langsung sujud syukur, matur nuwun ya Allah, matur nuwun. Jare sing wong alim mau, oh dasar goblok bodho. Allah iku ora duwe swara sing koyok suarane anak Adam. Mergo Allah iku mukhalafatul lil khawatis. Nganti nyimpulno iku suarane pangeran berarti bodho. Wah, sing muni wong alim fasik wis menang. Oh, bener to wong bodho sing mbok bela-bela. Mosok kowe darani pangeran. Iku saking bodhone wong. Wis. Bariku marani wong ngalim sing fasik. Lur lalah pas mabuk ning masjid pisan mabuk. Mergo wong ku nak ngalim iku ya kaya wong saleh sedengan. Kan ana wong iku mau mereman ning masjid tapi meremani jamaah ngaji. Perkarane dadi preman tulen iku mah tetep seneng parek. Wong ngaji. Ya ana wong niku ya akeh. Ya akeh. Wong tukang miso, mau misoi preman ning terminal tapi misoi wong jamaah ngaji di masjid. Dene mabuk ning masjid. Sakau. Dene meranyamane mabuk ning terminal. Niku riyen nggih wonten sahabat sing ngoten. Seneng mabuk tapi senengane sowan Nabi. Nabi ya dikhat, to hari ku ya mabuk men. Anggere tak kok iki sahabat. Kowe seneng Nabi kok mabuk. Ya mabuk ya seneng sowan Nabi ya seneng piye. Jenenge Nuaiman ya. Sampai sahabat nak nyeluk dekne khimar. Hei khimar wong aneh. Nek gak sowan Nabi gak nyaman, tapi nek gak mabuk ya. Gak nyaman, tapi buat ngantos kados Freddy buatan sako-sako sidik anu pokoknya isek. Akhirnya pas teng masjid sako itu diomongin ngeten, ya fulan, ana rebuka, ama atas tahyimin nih. Aku ini pangeran, mbok yo izin be aku, wong amen mak, siap. Si ngalim yang sako tadi yang mabuk tadi langsung ngambil pedang. Ya fulan, uklimukal ana robak. Eh fulan, ono wong kok ngaku pangeran. Kowe tak ulang pangeran ku sapa? Dipuwedhek sing ngalim iki perkarane gak trimo ono pangeran kok. Ngono maksude. Mergo dekne ngerti Allah iku mukhalafatul khawatis. Gak mungkin pangeran kok suarane ngono. Gak mungkin pangeran kok suarane murakabun min harfin wa sautin. Gak mungkin suarane pangeran kok ono suarane dari huruf kalam wah mesti kok qadim. Iki ora qadim ra apa kok ono tipu padang untung ora kecekel terus bacok tenan. Akhirnya menang wae lho delok le wong alim fasik. Fasik wae jek uteke tumerap Nak awal mukhalafatul lil hawadisi. Nah, mulanya itu sono nabi malu fasa dun kabirun alimun mutahatiku rusak-rusak idunya nak nong alim fasek tapi wa akbaru minhu sing luwe rusak jahilun mutanasiku wong bodoh sing ahli ibadat. Wow, gara-gara kowe soleh bodoh terus darani la ilaha illallah napa? Darani la ilaha illallah napa? Wah, padahal la ilaha illallah kalimat sing dadekno wong kafir wae. Mukmin. Yo pisan tok syarate. Lho ya sampean saiki kita bedheki wong kafir 70 tahun syarate menjadi Islam nglafal la ilaha illallah ping 1 sebab cukup pisan. Yakin? Yakin berarti salim. Wis ngono tok salim wis sampe terus. Lah yo mlane riyen zaman sahabat nak jagongan sebuti mataquluna fi ma qaulukum fi arja ayatin fil Qur'an. Qur'an paling memberi pengharapan ayat apa? Mereka menjawab napa? Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Muhammad wong kafir kabeh umumna kandhani sekali dene Islam yughfar lahum ma qad salaf. Lah dadine Islam mergo la ilah illallah. Paham ngeling-ngelingi. Wow, mulanya kapan-kapan nak ono wong kafir masuk Islam ning omahe sampeyan. Ya mek ngadeg-adegan lah langsung syahadat no. Nggih, la ilaha illallah. Lah soal bariku ono etika sosial monggo-monggo binara-binara riyen kok dabeloteh iku gak masalah. Mergo wis dadi muk. Wis dadi napa? Mukmin. Aja kok kepengin Islam terus. Monggo-monggo binara riyen mung gampil. Baru gak notasi, monggo mudharien wabar. Berarti ada sekian menit yang masih kafir gara-gara salah Anda. Paham ya? Mulane kabeh kitab darani nek ana wong kafir masuk Islam kudu disyahadatno fauron, kudu disyahadatno fauron. Nek ana wong potensi zina kok gelem nikah dan semua perangkatnya siap, misalnya wali ini siap ya kudu dinikahno fauron. Nggih kudu dinikahno fauron. Jadi fauron itu untuk jagani sekian kemungkinan mau. Mergo kok bengi nek urung dinikahno kok kelon meneh, berarti Anda ikut urun. Urun apa mas? Urun kelon atau urun duso? Apa? Urun duso. Urun jam urun kelon. Repot. Tapi sing bodho aja terus ibadah lho ngono san. Wah tak kei muka dima. Aku tak ulang ilmu tapi gak usah dadi fa. Fase. Ngono terus mulai ngaji. Jare Gus wah wong bodho ora oleh ibadah. Wah, wis bodho ora ibadah terus kape opo? Mulang jalalan ra iso, mulang ihya ra iso. Salat qobliyah gak gelem, wae malah dadi opo. Cara kula dadi wong bodho ya sering itikaf. Ditetir lho kula nu bodho ya sering itikaf. Berhubung ra bodho ya kadang-kadang mau itikaf. Tapi kula tetep sering itikaf. Wis sampean itikaf akeh kula. Lah kula nek itu kan Mekah, bodho karo 1000 itikaf. Oleh aku sering digodol kiai di sana sering kaji. Gus, jadi kan kiai kok jarang itikaf. Jadi so, aku itikaf lagi pirang tahun. Yo khusukku jog 5 tahun terakhir. Oh, aku kena nene Mekah. Iku pisane padha karo 1000. Wah, skala adoh gitu. Wah. Jadi curang Gus, curang ra curang. Enak ngenyek uang ngono. Oleh itikaf gak tanggung-tanggung. Nene Mekah kan banding 1000 to, Gus. Lah anak sedina itikaf ping 5. Mangewu, wis ngono kualitas A wong alim, oh tambah dobel-dobel. Wis tak akali, pokoke hukum-hukum iku iso tak akali aku. Padahal iku ning Medina. Misale 1000 ya 500 wiro teng Medina, wis kuatah lah. Urung tenggene Masjid Imam Bukhari kula nate itikaf teng Masjid Imam Bukhari, sinau kitab Bukhari. Kariyen para habib sing alim-alim nak khataman Bukhari niku tabarruk sinau teng masjid napa? Itu sekitar 600 meter dari Masjid Nabawi. Kalau kita nanti sini untuk mereka. Jadi lagi ketemu ngalim-ngalim sing cara pandang sama. Di mana musim haji, wong ngalim ada janjian mesti ya dila lah ketemu nangkon. Nasi orang ngalim kerungu ya ora. Jadi pena, orang ngalim tanganan pena. Wah aku ada giri yo. Ambek bojone mau belajar jodoh, kadang ketemu kancane, mau urusan opo, kok pena urip kok nanti tarje terus. Kadang mau takok sehat tau ora sehat. Rokok mujek ngono. Oh, iso go ke Indonesia akeh waduh. Aku gak malaikat nyatet ing ibadah piye bakal. Bahasane mau ngono. Allah Karim, tapi Allah Rahman Rahim, tetap Allah napa? Rahman Rahim ora masalah wis gak ono pengaruhe kanggo pangeran wis kabeh disepuro ngono ae wis cuma aja nut ngono ae tapi kabeh disepuro. Jadi paham ya mulane ngalim iku penting. Kowe wong alim iku nek ndek fatwa iku masuk akal. Sampeyan delok teng bajuri teng bab subhanallah wajibil husli. Imam Bajuri masukkan itu di wajibil husli. Yang menjadikan wajib mandi itu ada empat. Terus beliau pertama cerita itu iltiqaul khitanen, hubungan apa? Intim. Terus haid, terus nifas. Terus diantara sebabnya misalnya adalah al-Islam, yaitu orang kafir yang masuk Islam misalnya. Tapi terus disarahnya dijelaskan, tapi jangan mandi dulu, tetap saat itu harus nglafadzno la ilaha illallah. Karena kalau sampai kamu nyuruh mandi dulu, Anda ikut terlibat membiarkan dia dalam kekafiran sekian menit yang Anda mestinya bisa menghilangkan saat itu juga. Paham ya? Jadi ya gak apa-apa bikin ngadek-ngadekan. Kalau kita nanti ketemu Cina sampai masuk Islam teng dalan teng pasar, Gus lu apa Islam? Lha sik iso sedet, mpun Gus wingi istilate. Tenan sebab lafat ampun, baleni wis. Kapan-kapan suan gitu, iya gak penting suan bareng sih kapan-kapan. Terus tera kau nyemplung kali, bro. Ya gue, aduh. Sana ke satu sini, sah. Tapi kalau nih syukur terkenal ngalim, jadi nak nongki aja. Jadi sobo jadi gus pak, waduh, masih ngawur lah, tetap uang mikir. Kita terkenal ngawur kok loh, tapi ngawur yang ngalim tetap bener. Tibang kapan khusuk, hati-hati jebule. Kuaya nih nak omongan hati-hati, tapi jadi ngeraroh tetap melengkar hukumnya tetap orang dirujukan. Men minggai kulong ya, tuh minggai bi yang hukum apa? Minggai. Dieling-elinge, jadi ngaji ku penting. Ben sampean ngerti, ya ku mau mun ngandel kula. Wong kafir sing jelas-jelas nglafadzno la ilaha illallah mergo berlindung dari pedang wae disana Kanjeng Nabi. Bahkan dadi asbabi nuzule ayat ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi nabaw fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaikumus salaam lasta mu'mina. Kamu jangan pernah mengomentari orang yang sudah nglafadzno la ilaha illallah kamu komentari lasta mu'mina, bahwa kamu tidak mukmin. Artinya siapapun yang nglafadzkan la ilaha illallah meskipun kita tidak cocok, tetap kita mengatakan dia mukmin. Dia mukmin. Mun kula terusno nggih. Innama umirtu. Hal tudzauna illa jazaa'u ma kecuali walase perkara kuntum kaune sira kabeh tak malu nang lakoni sira kabeh minasyirki sang musyrikan wal ma'asi. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring kufari Makkah. Innama umirtu. Angin sini dan perintah ingsun anak Buddha yang nyembah ingsun. Aku iku mbek pangeran diutus nyembah Rabbah dihil balda. Ing pangerane ikilah negara ayi Makkah ta ke Makkah. Jadi Allah itu mengistilahkan zatnya itu Rabbi hadhil baldah, pangerane kota Mekah. Mane kula suwon nggih sing ngaji kula sing seneng kula. Kowe saiki mlarat-larat kudu di niat haji. Piye-piye Ka'bah iku dadi punjere Islam. Soal kok ditakdir ra mampu iku urusane pangeran, tapi sementing duwe napa ni? Iya. Ki kadang-kadang kula nggih mikir, kadang-kadang pangeran menampar kita. Teng TV tahun kemarin ana wong tukang tambal bal wong Solo padahal tambal ban sepeda ontel. Niku saged haji, satu hari nabung 5.000. Yang tahun ini ada berita wong tukang becak tiang Jombang nabung satu hari sekian iso napa? Haji. Sama orang Madura kemarin yang tukang napa? Parkir ya. Itu. Nah, itu peringatan bagi kita. Mergo nak angen-angen ya mungkin. Kalau satu hari nabung 3.000 itu satu bulan itu 90 digawe 10 bulan berarti 900 nak kue 10 tahun 9 juta. 9 juta nak umure wong swidak tahun 9 kali 6 pinten 6 pak tak cukup kok haji iku tak hitung 10 bulan loh. Padahal rata-rata wong umure swidak tahun iku nak 3000 wis jumlahe 64. Nak satu hari 10.000 gajine plus wis. Iya, kalau 10.000 kan satu bulan 90. Nggih. Kalau 10.000 satu bulan berarti 300 malah. 300. 300 kalau satu tahun 3 juta 6 pinten? 3 juta 600. 3 juta 600 10 tahun berarti 36. Umure nak umure 40 tahun. Pinten? 48. Lah nak umure 20 tahun. Mamun plus pokoknya. Nak 10.000 wis. Wis plus. Makanya kula niku kadang yo mikir tenan. Berarti uang itu pokoknya sepenting iku ngerti nggih. Ya baru kayak ngalim nggih ngaten iki. Dadi jangan sampai kita darani kaji ku mahal hanya karena kita ngitung bayar 40 juta itu mahal. Padahal nambo hitung per 40 juta itu kisarannya per hari hanya 3.000, 2.000. Uang sing kira-kira umure pinten? 60 tahun. Kayak kudu yakin murah kaji. Lah soal ditedir durung itu yo jarene anut ta jare urung dipanggil Nabi Ibrahim. Lah Ibrahim kenal kowe yo angel. Mulai kenalan gapen. Putu ora, ngaji ora tahu, kanca dagang yo ora, mesti ora kenal. Terus rati celok berhubung buatan apa? Kena kadang-kadang yo sakit yo ngawam-awam ngeron wong kaji ku dikai jeneng ku aku celok jeneng ku iya tapi kakean sing titip ku tok kono yo dibar lho ora mbok celok kakean sing titip Gus bingung tapi yo pantas sing fanatik kula niku gak ada mbah nggih bae anak kula mbah kenging ibuke. Niku pas haji putu-putu niku modern tau niku modern. Fotone niku dipendem teng Mekah bro. Fotone niku dipendem teng Mekah ben putu-putune iso ning napa? Ning Mekah. Iku mbok kanggo kaula apa ya ora ro. Tapi yo sangger. Yo ana sing jeneng diceluk. Anak kula riyen njen buyut-buyut kula riyen teng Mekah wonten sing mati teng Mekah, relatif sing nyelok akeh mesti wis buyut-buyut dicek sedo ngaji ning teng Mekah. Jadi celuane rodok ya rodok gampang. Nak kowe kepengin ya saiki dimulai. Morosik rono terus putu-putumu tulisi kabeh. Terus pendem ning ngono. Nak mandi ya. Mandi nek ora ya. Ya ora apa-apa manusa. Biasa wae ora ora. Tapi Allah pernah mengistilahkan zatnya itu Rabbahadzil Balda. Pangeranku sapa? Rabbahadzil Balta, yaitu pengerane kota Mekah, Makkah tadi kese Mekah.